ada yang masuk ke dalam perut orang Cina, Tionghoa. Akhirnya dia menjadi Cina. Begitu lahir bapak saya. Ini tiga orang ini, Yahya Walone, Nababan, Felix Siau, 100% waktu lahir tidak diajarkan bapak. Sekarang orang melahirkan anak, cuma buang itu saja. Dan biasa orang memang selalu melupakan yang penting-penting. Nauzubillah. Ada sebagian orang rokoknya dia tak lupa, tapi bininya dia lupa. Ini luar biasa. Ini tidak sampai amnesia. Ini namanya demensia. Nauzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka orang yang lupa tadi diingatkan. Apa kata Allah? Fadzakir, berikanlah peringatan. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Maka Ustaz Arifin Ilham pun membuat Masjid Az-Zikra supaya orang ingat setiap Sabtu, setiap Ahad subuh pertama, setiap bulan zikra sampai 6 km orang ingin mendengarkan zikra, zikir mengingat-ingat, zikra saling mengingatkan. Saya diundang untuk mengingatkan kembali. Abdul Somad, kau ingat-ingat bagaimana KJRI dulu memberikan penginapan untuk mahasiswa baru. Ingat-ingat bagaimana dulu kalian datang ke Tuh. Dulu namanya Buh. Buh atau Tuh? Dulu buah. Kami datang ke sana untuk mencari pekerjaan. Tak dapat buah. Ingat-ingat. Ini semua ingat. Dan yang penting kau ingat bahwa 17 tahun yang lalu penting, tapi ada yang lebih penting kau ingat. Alam maya berselancar, alam ghaib ketika belum ada apa-apa. Setelah saya diingatkan, saya pula mengajak kita semua untuk mengingat. Selesai, habis alam roh, pindah kita ke stasiun kedua, masuklah ke dalam alam rahim. Inna, itulah dia tulisan rahim. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, maaf, cairan sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, pacat, lintah yang menempel di kulit, kecil, menggelembung, berdarah. Begitulah bentuknya alaqah, darah yang menempel di dinding rahim 40 hari. Summa yakunu mudghatan, 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. 40, 40, 40, 120 hari yursalul malaku, datang malaikat membawa ruh yang sudah ready tadi masuk ke dalam perut ibu kita. Saya kebetulan masuk ke dalam perut orang Melayu, maka saya menjadi orang Melayu. Bapak masuk ke dalam perut orang Jawa, maka bapak pun menjadi orang Jawa. Bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, maka bapak menjadi orang Padang, Sumatera Barat. Ini semua tidak pernah kita request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Kau mau pilih apa? A, Arab, B, Batak, C, Cina. Enggak ada. Makanya kita enggak boleh ejek orang karena sukunya. Batak. Cina. Enggak boleh. Karena dia enggak pernah minta untuk jadi itu. Kebetulan dia masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, maka dia menjadi Nababan namanya. Tapi kemudian dia mencari, pernah jadi pendeta, dia cari kebenaran, akhirnya menjadi ustaz. Itulah dia Ustaz Nababan. Kebetulan dia masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, pernah menjadi pendeta, bahkan menjadi rektor sekolah tinggi ilmu teologi. Akhirnya dia mencari, dia tinggalkan rumah dinas, dia tinggalkan mobil mewah, dia tinggalkan. Sekarang menjadi Ustaz Da'i. Itulah dia Ustaz Yahya Walone. Ada yang masuk ke dalam perut orang Cina, Tionghoa. Akhirnya dia menjadi Cina, menjadi Konghucu, menjadi Katolik. Lalu kemudian dia mencari, berdebat 9 jam. Akhirnya dia masuk Islam. Itulah dia Felix Siau. Saya? Makanya nanti di akhirat, seandainya Allah masukkan tiga orang ini dulu masuk surga, saya tak sakit hati. Kenapa? Mereka perjuangannya luar biasa. Saya tidak ada perjuangan. Begitu lahir bapak saya. Ini tiga orang ini, Yahya Walone, Nababan, Felix Siau, 100% waktu lahir tidak diazankan bapaknya. Saya, ayah saya mengazankan saya. Telinga sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur saya kepada Allah. Bayangkan andai kita dulu bapak kita bully. Mata biru, rambut pirang, kulit putih. Lahir kita, bukan diajarkan. Begitu nampaknya, wow, amazing. Welcome to the world. Tapi kita Masya Allah, mau yang dari Jawa, mau yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, maka kita menghadap ke dunia dengan bisikan di sebelah kanan. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Tidak bisa lebih. Lebih dari 9 bulan 10 hari, apa kata dokter? Sesar. Kalau zaman dulu sebelum ada sesar, banyak perempuan mengandung mati. Dua kemungkinan. Kalau tidak anaknya mati, dia mati. Apa kata dokter? Pak, istri bapak mati. Tak ada dia menangis. Tidak sampai di bapak ketawa pula. Tapi ada orang-orang yang macam-macam mati. Lalu kemudian datanglah orang barat dengan kemajuan medisnya, bisa merubah, bisa ini dibelah pakai pisau. Akhirnya lahir anak. Dulu selalu saya waktu ceramah dulu sebelum nikah, tolong ada ibu hamil, tidak bisa, belah, belah. Setelah lama-lama datang dokter ngasih tahu, ustaz ceramahnya salah. Gimana? Yang betul. Kenapa? Belahnya bukan begini, Pak. Salah ternyata. Inilah. Makanya ibu-ibu zaman dulu kalau menasehati anaknya itu luar biasa. Nah, kamu mesti patuh sama mama. Mama ngelahirkan kamu bersimbah darah meregang nyawa. Ibu-ibu zaman sekarang gak bisa berkata begitu. Kenapa? Dia melahirkan anaknya mudah. Lah. Sekarang orang melahirkan anak itu buang ingus saja. Oleh sebab itu maka saya bukan mengecilkan perempuan. Andai ibu tidak meregang nyawa waktu melahirkannya, tapi 9 bulan 10 hari mengandung itu tetap berat. Bapak-bapak yang ingin merasakannya, pulang dari sini beli kelapa satu ikat di perut. Lepas nanti bulan Oktober. Itu baru seimbang dengan hamil, belum lagi ngidamnya. Belum lagi. Ada mahasiswi Al-Azhar Mesir pulang ke Indonesia, ngidamnya ingin makan full. Di mana mau dicari suaminya? Lalu, oleh sebab itu muntah-muntahnya. Jadi sebenarnya apa yang dialami saudari kita, istri kita, ini belum ada apa-apanya. Oke, 9 bulan 10 hari di alam selesai. Habis stasiun kedua. Di alam arwah, lewat. Di alam rahim, selesai. Masuk ke alam dunia. Dunia bermakna dani rendah. Kenapa dunia ini disebut rendah? Karena ada yang tinggi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu katanya 50-50 ya Pak Ustaz. Enggak. Lalu gimana? Celupkan ujung telunjukmu ke dalam air. Ustaz mau bahas, nanti saya minum jauh. Celupkan ujung telunjukmu ke dalam air, lalu fal yanzur bima yarji. Nampak satu tetes, ya itulah dunia. Nampak satu tetes, ya itulah dunia. Makanya kalau dapat jangan sombong, karena kau baru dapat satu tetes. Anda yang tidak dapat jangan sedih, karena yang tidak dapat itu pun satu tetes. Kalau orang memahami seperti ini, tidak akan ada caleg yang stres. Anda dia jadi, katanya jadi sekarang ya. Gak ada apa-apanya bro, cuma stres. Yang gak jadi pun begitu. Katanya aku gak jadi. Ah, aku gak terlalu sedih, stres. Cuma modal nih. Dunia ini tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi jangan pula tidak dipikirkan. Nih, Islam mengajarkan kita memandang dunia yang ribet, jelimet, sulit, payah, simple dan sederhana. Dunia tempat persinggahan. Alam yang dua sudah lewat. Alam ruh, alam rahim. Sekarang di alam ini. Berapa lama engkau di sini? Abdul Somad, engkau umroh cuma 11 hari. Kalau kau lebih, deportasi. Masalah deportasi, bahkan jangankan 9 hari. Begitu turun dari pesawat, langsung kena deportasi. Nah, Katanya kemarin begitu Akhi Martin ngasih telepon, Ustaz Somad, ini ada telepon dari Pak Konjen. Saya langsung deg-degan. Jangan-jangan disuruh bilang dulu. Maklum lah, orang trauma itu kan bawaannya cepat. Jadi masalah visa di dunia ini pelajaran berharga buat saya pribadi. Abdul Somad, kau jangan merasa nyaman di sini. Kau bisa apa? Bisa umroh 11 hari out. Kau bisa apa? Bisa kerja 2 tahun out. Kau bisa apa? Bisa diplomat, selesai itu pindah ke tempat lain. Maka dunia ini tempat persinggahan semata. Maka ambillah filosofi tukang parkir yang selalu melihat mobil-mobil itu bukan punya dia. Sampai sekarang belum pernah kita melihat orang datang bawa mobil Mercy, ketika mobil dibawa tukang parkir stres. Kau kenapa stres? Mobil dibawa. Enggak, dia cuek aja. Asal bayar 2000 selesai. Begitu juga dalam dunia ini. Makanya ketika kita lihat seorang laki-laki datang berita ke dia istrinya meninggal, kata dia, tak apa, ini dunia persinggahan. Ustaz hati-hati ya, udah 2 kali nyebut. Oke, kita balik kalau gitu. Sekarang kita balik. Itu juga seimbang nampaknya. Oke, sekarang kita balik. Makanya kita ketika ada seorang perempuan dapat berita suaminya meninggal, dia tenang. Duh, ibu gak situ. Memang udah lama, aku tunggu kok. Jadi dunia ini, bismillah, masya Allah. Lalu kemudian berapa lama engkau di sini, Abdul Somad? Engkau berada di sini sampai 2040. Habis 2040, pam, game is over. Selesai. Ustaz kok tahu 2040? Saya lahir 1977. 2040 umur 63. Habis. Kalau sampai. Kalau enggak sampai ya boleh. Wah. Masalah umur juga enggak usah terlalu dipikirkan. Datang saya ke ceramah ke salah satu masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim. Selesai acara pengajian, makan. Pas makan kata Pak Ketua Masjid, saya baru pulang dari Malaka, Pak Ustaz. Terus dokter sudah ponis saya harus dibelah, potong urat kaki, naik ke atas. Namanya bypass. Jalan tol dong. Karena jantung ini sudah enggak normal. Kalau Bapak tidak mau bypass, maka Bapak umur tinggal 3 bulan lagi. Jadi Bapak mau bypass? Enggak, Pak Ustaz. Terbayang saya yang potong di pasar. Enggak mau dia. Jadi itu berapa bulan, Pak? Udah 2 tahun. Enggak nanti. Nah, jadi masalah ini jangan tambah rukun iman kita jadi 7. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa bitadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Jadi masalah umur nih, biarlah. Oh, kalau gitu Ustaz gak suka dokter. Anak saya sakit, masih saya bawa dokter. Istri melahirkan, masih ditangani dokter. Saya sendiri pun masih. Kemarin ada bapak-bapak, Ustaz Somad, kami dari rumah sakit Gatot Subroto ingin memeriksa Ustaz. Rumah sakit tentara disiplin. Ustaz periksa. Pak, bapak tentara, saya mohon maaf. Bukan saya tak menghormati Pak Jenderal, tapi saya sehat. Kenapa Ustaz gak mau periksa? Saya takut nanti ketika diperiksa dia bilang saya sakit ini. Betapa sakit saya. Jadi biarkan aja lah saya sini. Tapi kelihatannya Ustaz wajah pucat kurang tidur. Nanti kalau udah tak ada streaming itu baru sakit. Kalau masih ada streaming masih hidup lagi. Berusaha perlu, tapi sampai menggantungkan diri kepada manusia, jangan. Andai umur kau bertambah Abdul Somad, alhamdulillah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, ya Allah, bertambah amalku karena aku akan salat di Masjid Nabawi. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, alhamdulillah, dosaku berkurang. Orang Islam tak pernah sedih. Andai Ustaz Somad hidup besok pagi, amalku bertambah. Andai Ustaz mati malam ini, dosa aku berkurang. Emang dosa Ustaz? Dosa mata. Nengok orang cantik-cantik ini. Tak mungkin mundur terus. Oleh sebab itu maka husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama dalam kehidupan 63 tahun ini, arusnya deras, anginnya kencang, karangnya tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Dan sejak itu selama ini kita mesti ada pegangan kuat. 100 perempuan terkuat di dunia versi majalah Times, salah satunya orang Indonesia. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ketika didudukkan di pengadilan, yang dia pegang tasbih dan sapu tangan almarhumah ibunya. Ternyata perempuan yang terkuat versi majalah Times itu rapuh, dan yang menguatkan dia adalah tasbih. Ketika Saddam duduk di pengadilan baru tasbih. Sementara sekarang gantungkan di kaca spion mobil. Jangan menunggu kita rapuh baru kita cabut. Sudah banyak betul mobil ini masuk surga. Avanza masuk surga. Nompong masuk surga. Kita cabut ya. Di Makkah banyak betul tasbih di mal-mal. Ada sebagian orang yang lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Oleh sebab itu maka kita ambil ini, kita jadikan pelajaran. Kita ambil dia menjadi kekuatan pegangan kita. Andai kita bahagia, happy, senang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Andai datang susah, masya Allah, illam yasha lam yakun, ini karena kehendak Allah. Andai tidak, maka tak terjadi. Beda dengan orang yang tak mengingat Allah. Ketika dapat kekuasaan, harta benda, kemewahan, kemasyhuran, maka dia berkata, ini aku punya. Tapi begitu tidak dapat, hilang, stres, depresi, mati sebelah, mati seperempat, mati semua. Maka kita tetap. Berapa lama ini lamanya? 63 tahun, habis. Ustaz Abdul Somad karena kelelahan, karena kecapean, akhirnya masuk ruang ICU, datang dokter periksa. Wah, ini sudah tidak ada lagi. Periksa leher, tidak ada lagi. Periksa hidung, ada lagi. Gimana dok? Bungkus. Habis, peci tinggal, jas tinggal, baju tinggal, celana tinggal. Yang dibawa mana? Mana kain ihramnya? Setiap bagi umrah, kain ihram selalu saya bawa pulang. Karena keluarga minta, katanya nanti untuk dibalut sebagai kain kafan. Saya bilang kalau jadikan kain ihram sebagai kain kafan, enggak masalah. Tapi kalian menganggap bahwa malaikat memberikan prioritas, enggak betul. Jangan anggap. Untuk kain kafan gak apa-apa daripada mubazir. Jangan anggap kalau pakai ini periksa, periksa malaikat. Nambah kain ihram, gak usah periksa, lewat. Jangan dulu. Itu gak betul. Yang menjadi prioritas kita adalah amal-amal. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati Abdul Somad, adakah jamaah yang mau menemani dia? Jamaah yang dari mulai awal pagi tadi, yang ngajak foto-foto di halaman hotel, ada yang mau menemani? Gak ada. Lalu kalau Ustaz meninggal, mereka foto saya, like and share. Ustaz Somad sudah meninggal dunia, apa komennya? Amin, amin, amin, amin. Apa komen jamaah dari Jeddah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya. Tapi insya Allah hubungan saya dengan jamaah Jeddah tak putus. Begitu dapat berita Ustaz Somad meninggal, langsung mereka berkata, untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Sampai. Dari mana Ustaz tahu bacaan Al-Fatihah bisa sampai untuk orang mati? Ya, sedang salam aja sampai, apalagi Al-Fatihah. Duh, salam sampai, sampai. Hadisnya riwayat Aisyah. Kata Nabi Aisyah, kalau kau lewat di makam, mulutku jangan diam saja. Makanya kalau di pemakaman baki, jangan lupa makam ma'la, jangan lupa lewat. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun alhamdulillah mustaqimin wal mustaqirin asallahu ala wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal, yang enggak hafal lewat gerak-gerak kena ibu. Nanti cari bacaannya, bacaan doa ziarah kubur Google, pilih image gambar, save image, share ke kawan-kawan, ini doa ziarah kubur. Tapi kami kemarin diajar Ustaz pendek aja, assalamualaikum ya alal kubur, itu doa winzip daripada enggak sama sekali. Sampai enggak Pak Ustaz? Loh, kalau enggak sampai ngapain diajarkan Nabi? Salam, makanya salam dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya pertama tadi. Salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam imam waktu sholat tadi. Ustaz Martin, imam, saya makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab. Waalaikumsalam, Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Itulah kalau lewat di pemakaman. Ini makam Ustaz Somad. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di alam yang ketiga pernah putus hubungan. Ya Rasulullah. Ya. Ummi matat, makku mati meninggal dunia. Apa atas sadaku anha? Kalau aku bersedekah sampai enggak untuk ibuku? Kata Nabi, tasadak sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, air minum. Sedekah yang paling afdal, air minum. Kenapa air minum? Karena di jazirah Arab, bapak ibu yang sudah lama di jazirah, itu makanya kadang di bawah pohon kayu, di sukat, di sangkah, itu banyak kita lihat freezer wakaf lillah air minum. Gelasnya pakai rantai besi supaya tidak dibawa pulang. Wakaf lillah. Itu orang-orang yang berwakaf supaya air mengalir. Alhamdulillah di Gunung Kidul Yogyakarta, Jawa Tengah sudah ada yang berwakaf sumur bor 3 wakaf. Itu hadisnya sahih. Sumur bor, sumur bor. Siapa yang berwakaf sumur bor di sana? Romo Mangun pendeta. Yang punya hadis kita, yang mengamalkan orang lain. Maka yang punya duit sedekah air. Saya pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur, ceramah seminggu keliling Selangor, Ipoh, Johor, Terengganu. Maka saya lihat di pintu masjid rak tinggi botol. Setiap ambil botol satu muncul botol satu. Orang bersedekah. Pergi saya ke Kalimantan Selatan, di depan rumah bapak yang undang ada satu freezer air dingin dengan gas. Bapak beli di mana? Di Mekah, Pak Ustaz. Saya beli, saya bawa. Siapa saja yang lewat lalu lalang haus dapat minum. Masya Allah. Makanya Ustaz Somad dikasih 2 botol menandakan ceramahnya setengah jam, 1 jam. Oleh sebab itu maka sedekah paling bagus kalau tidak ada di tempat itu air, sedekah air. Tempat kita di Indonesia jangan lagi sedekah air. Gemari pahlaw jenawi, untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Air dari atas, dari bawah, malah kelebihan air. Lalu kita sedekah apa? Sedekah sekolah anak yatim. Assalamualaikum Pak. Ya, berapa anak yatim di sini Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan. Saya bawa nasi bungkus nih. Berapa? 10 aja. Ya, kebetulan kita bawa 10. Masa kita minta 200? Saya 10. Pak Konjen 20. Bapak 10. Bisa semuanya. Gak sampai hati saya Pak Ustaz nengok anak pakai miskin, pakai sepatu koyak ujung kakinya, celananya dijahit koyak 3 kali jahit koyak. Kenapa? Lampu tak bisa tertolong. Datang kita, lalu kita datang. Oh, nih Pak Kepala MDA, ya, berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa? Tolong buatkan datanya. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Buatlah. Tolong, ini akan menolong di hadapan Allah. Kau tumpuk ini uang. Jurusnya namanya jurus gayung. Cedok sana, cedok. Dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Lalu kau kumpul semuanya. Habis itu kau bangunkan rumah yang besar. Kau belikan mobil yang besar. Hei, buat bapak tu ya. Mobil besar, rumah besar, bini besar. Tapi kemudian ketika kau mati, yang kau bawa apa? Ma'akal dapa'af naita, yang kau makan busuk. Ma'alabis dapa'af naita, yang kau pakai lapuk. Ma'amata sodakata, yang kau sedekah. Itulah yang kau bawa. Makanya kadang kita senang melihat di FB itu. Oh, dulu orang kalau santunan anak yatim kan? Salaman, usap kepala. Salaman, usap kepala. Sekarang tak. Salaman, usap streaming. Bagus, itu syiah. Ya apa-apa. Nanti katanya hati saya riak Pak Ustaz. Pokoknya saya enggak pernah riak. Kenapa? Memang enggak pernah kasih santunan. Ini syiah. buat kebaikan-kebaikan. Wal budana ja'alna lakum min sya'airillah. Onta-onta, kambing-kambing yang dipotong itu sebagai syiar. Makanya motong onta waktu hari raya kurban, istri ikut, anak ikut, saksikan orang ramai, sehingga orang akan berkata, oh ternyata orang Islam kalau sholat subuh dikit, kalau bagi-bagi daging ramai subuh. Syiar luar biasa. Ini menolong agama Allah. Yasbahul mayita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga. Yang pertama mal, bahasa Arab malayaminu mal, condong, miring. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati kita miring. Bahasa Arabnya mal. Orang Barat menyebut mol. Makanya hati manusia condong ke mol. Mal yang akan mengiringi mati harta, mobil mewah akan mengiringi engkau ke mana? Pelataran parkir. Selesai itu mereka masuk ke dalam. Siapa lagi mengiring? Ahlu, anak. Anak yang diharapkan soleh mengiring, dia masukkan ke liang lahat. Selesai itu dia naik ke atas, ambil cangkol, dia panggil kawan-kawannya, bro mari kita injak biar padat. Selesai itu mereka pulang ke rumah berduka, yang satu duduk di kursi, yang satu di rumah. Tak lama setelah itu mereka ambil remote, mereka hidupkan TV, mulai mereka melihat Cak Lontong. Dua minggu kemudian mereka buka laci, mereka cari mana STNK dan BPK. Mereka bawa ke kantor Samsat dengan fotokopi KTP kita. Untuk apa? Balik nama. Kenapa mesti ganti nama? Karena polisi gak mau nangkap almarhum. Mana yang akan kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau pernah kau belikan tanah pembebasan masjid 500 ribu satu meter. Kalau pernah kau belikan baju sepasang untuk panti jompo. Kalau pernah kau berikan habis gajian uang jangan bawa pulang ke rumah semua. Kalau di Indonesia, di sini transfer. Di Indonesia saya sampaikan, mampir dulu ke warung. Usahakan, paksakan, mampir ke warung. Beras bu, 5 kilo, sudah. Minyak, 1 kilo, sudah. Teh, 1 kotak, oke. Susu, 1 kaleng, sudah. Roti gabin, 1, ikan. Antarkan ke rumah anak yatim. Hanya saja, untuk mengantarkannya, jangan bapak, serahkan ke ibu. Bu, tolong antar. Saya khawatir kalau bapak yang antar, rupanya mak anak yatim itu cantik. Wah, hancur. Perang dunia. Ustaz kalau ceramah harus detail sampai ke teknisnya. Kalau tidak nanti rusak rumah tangga orang. Pantaslah abang rajin terus di depannya. Pokoknya itu anak yatim digilingkannya sambal terasi. Sama ke muka kamu. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawaakibu tasarat, planet-planet Merkurius, Neptunus, Pluto bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, langit, lautan naik ke darat, hancur. Kemarin saya diundang peristiwa 13 tahun tsunami di Banda Aceh. Itu yang menyerang baru tsunami, perempuan belum Sumanto. Angkat, hancur semuanya. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Dan ketika itu barulah sadar. An-nas niyam, manusia itu tidur. Manusia tidur. Idza matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar. Oh, ternyata aku tak sempat berbuat apa-apa. Sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan suami, sibuk dengan karir, sibuk dengan kerja, sampai tak sempat berbuat. Alhamdulillah, di tengah kesibukan bapak masih sempat pengajian. Di tengah kesibukan ibu masih sempat. Saya tadi menduga, saya tanya, Pak masuk kerja jam berapa? Jam sekian. Jumlah masyarakat Indonesia berapa? 400 ribu. Pekerjaan full, iya. Saya sedang mengukur, ini nampaknya pengajiannya 25 menit selesai. Saya sudah ceramah 1 jam. Tadi jam 5 kurang 10. Sekarang jam 6 kurang 10. Satu jam saya ceramah, jamaah tetap juga aktif. Padahal pekerja semua, bukan penjaga malam. Kalau penjaga malam ceramah siang dia cas, maklum baru bangun tidur. Tapi ini orang-orang yang aktif bekerja, diplomat, local staff, para home staff, masyarakat bisnismen, semangat mendengarkan pengajian. Jamaahnya tahan, ustaz pula tak tahan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga 60 menit bersama Ustaz Abdul Somad ini bisa menolong saya ketika mati menghadap Allah. Sudah dapat saya sampaikan, kalau ada yang bertanya siapa yang ceramah di KJRI tadi, payah ingat namanya, mudah. Qul huwallahu ahad Allahu Somad. Apa yang dia sampaikan tadi? Kita melewati alam roh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam kubur, pindah ke alam akhirat, kekal abadi. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fir lana dzunubana wa ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kiai-kiai kami. Wali abaina, ayahanda kami yang sudah mencarikan rezeki nafkah batin makan minum kami. Wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan kami bersimbah darah, berurai air mata membesarkan kami. Tak sanggup kami membalas budi baik mereka yang amal. Allahumma ja'al kuburahum radatan fir riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga. Wala taj'al kuburahum ufratan min ufuril niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu di lubang neraka, ya Allah. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi syu'il khatimah. Rabbana hab lana min as-salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ij'alhum min hufazil Quran. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Kalau dulu saat mereka lahir, kami yang membisikkan ke telinga mereka la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah ketika ajal kami tiba, biarlah yang membisikkan ke telinga itu adalah anak-anak yang dulu kami besarkan dengan makanan yang halal, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak tutur kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya hamba Allah yang baik Abdul Somad. Mohon maaf, mohon izin. Jangan putus kontak kita, kita tetap saling mendoakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.